Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'ad. Faslun wa ma qawnu umratiha tilka muzziatan an umrat Islam. Adapun keadaan umrahnya Aisyah radhiyallahu anha mencukupinya dari umrah Islam atau tidak, fafihi qawlani lil fuqaha. Ada dua pendapat para fuqaha, wahuma riwayatan yang Ahmad dan dua-duanya riwayat dari Imam Ahmad. Waladina qalu la tujzi'u, mereka menyatakan tidak mencukupi dari umrah Islam, dia harus umrah lagi. Qalu, mereka berkata al-umrah al-masyru'ah, karena umrah yang disyaratkan itu adalah alati syara'ah Rasulullah SAW wa fa'alaha, yang disyaratkan Rasul dan dilakukan Rasul, na'an, hanya dua macam, la salisa lahuma, tidak ada yang kedua. Yang pertama adalah umrah tamattu, wa yalati adina fiha indal miqat. Yang pertama adalah umrah bagi yang haji tamattu, yang boleh diizinkan ketika di miqat di Hudzaifah. Wa nadaba ilaiha fi asna tariq, dan menganjurkan di tengah-tengah perjalanan. Wa wajabaha ala man yasukil hadya indas safa wal marwah, dan mewajibkannya kepada orang-orang yang tidak membawa hewan al hadyu ketika sa'i. Ya, tiga kali beliau mahasung di miqat, kemudian petang berjalan dan di apa namanya safa wal marwah. Itu yang pertama. Yang kedua, tsaniyah al-umrah mufradah, umrah yang sendiri. Ada tiunsau oleh safar yang memang sengaja safar berangkat ke Mekah untuk umrah, ke umrah al-mutaqaddimah. Walam yusra umrah mufradah gerhatain, tidak disyaratkan umrah mufradah kecuali dua ini. Wapikiltaihima al-mu'tamir dahil ilabkib Makkah, dan dua umrah ini orang yang umrah menyengaja datang ke masuk ke Mekah, baik dengan niat haji tamattu atau memang umrah sendirian, umrah mufradah. Wa ma umratul kharij ila adna hil, adapun umrah seorang yang keluar menyengaja ke tanah halal yang paling dekat, ke Tan'im, falam tusra, tidak disyaratkan. Wa ma umratu Aisyah, adapun umrah Aisyah, fakanat ziarah mahdhah, itu adalah ziarah mahdhah. Wa illa fa umrah kiraniha, karena umrah kirannya qad ajza'at anha, telah mencukupi beliau binafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada dalil, makna dalil ada anna umrah qarin, umrah seorang yang haji kiran, tujzi'u an umratil Islam. Maksudnya orang yang haji kiran umrahnya sudah mencukupi dari haji, dari umrah yang wajib dalam Islam. Karena umrah juga hukumnya wajib. Kalau dia seorang hanya haji ifrad, maka dia tetap harus wajib umrah lagi. Jadi kalau orang sudah haji tamattu, cukup sudah umrah dengan umrah tamattu. Ya, kan haji ada tiga. Haji itu wajib, umrah wajib. Kalau haji ifrad, hanya melakukan tambahan haji aja, berarti nanti dia wajib lagi umrah. Kemukah untuk umrah. Kalau haji tamattu, tadi sudah jelas. Haji tamattu itu ada diawali dengan umrah. Umrahnya umrah yang cukupinya dari umrah Islam. Ya, adapun yang kiran, haji kiran yang juga disini melakukan umrah dan haji, kata beliau yang sahih, umrah orang yang kiran juga tujzi'an umrah terisa. Tidak perlu lagi dia berangkat, tidak wajib dia berangkat umrah, karena sudah cukup. Umrahnya dalam haji kiran sudah cukup. Wadah wassawab ala maktumu bihi. Ini yang benar, yang dipastikan, ya, dengannya, kebenarannya. Fa'in Nabi SAW kepada Aisyah, karena Nabi berkata kepada Aisyah, ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratik. Cukup untukmu tawafmu, yaitu untuk haji dan umrah, untuk sebagai penggugur kewajiban haji dan penggugur umrah, karena sudah cukup untuk haji dan umrah. Wa bi lafdhin yujzi'uki, ya, mencukupi kamu. Wa bi lafdhin yakfiki. Wa qala dakhalatil umrah bil hajj ila yaumil qiyamah, maksudnya kiran. Wa amara kulaman saqal hadya an yaqrina bil hajj wal umrah, beliau memerintahkan para sahabat yang membawa hewan hadyu untuk kiran, untuk menggandengkan haji dan umrah. Walam ya'mur ahadan mimman qarana ma'ah wasaqal hajj bi umratin ukhra. Menggelar umratul qiran. Dan tidak ada riwayat Rasulullah memerintahkan orang-orang yang haji-haji qiran untuk umrah lagi selain umrah qiran. Tidak ada riwayat Rasul berkata barang siapa yang haji bersamaku dengan qiran, maka dia nanti harus umrah lagi. Tidak ada. Sehingga fasahha jaza'u umratul qiran qarin an umratul Islam qat'an wa bila taufik. Berarti umrahnya orang haji qiran itu sudah mencukupinya dari umrah Islam. Tidak perlu lagi datang untuk melakukan umrah. Qarahimallahu ta'ala faslun wa ma mawdi'u haidi, hadapun tempat haidnya Aisyah di mana? Qala bahwa bisarif bila raib. Tidak ada keraguan, ya beliau itu haidnya di tempat namanya Sarif. Bila raib, hadapun tempat suci nanti insyaallah kita baca pelarang. Insyaallah.